Nomor 12. Taufiru asyritatil Qur'anil Karim. Ya, menyediakan kaset-kaset Qur'an Karim. Ya, kalau orang kaya, kalau tidak ya selain kaset ganti lidah saja supaya banyak apa? Pahalanya gitu kan. Wal muhadharati dan ceramah-ceramah, muhadharah, nasihat-nasihat ya, biar mereka terlatih lidahan pendengarannya. Wan nadawati ya, seminar-seminar. Wal anasid, nah ini anasid. Apa ini? Nasid-nasid ini ya. Nasid. Ya kalau nasidnya laula anta mahtadaina. Mahtadaina wala sallaina wala sumna ya bagus saja. Andaikan tidak karena engkau ya Allah, kami tidak akan mendapatkan petunjuk, kami tidak akan sholat, kami tidak akan siam, ya itu bisa. Jadi kita batasi saja nasid yang ada dalam kitab Bukhari kah atau Muslim atau Sunan yang maktub ya. Jadi tidak membuat sendiri-sendiri gitu ya, nanti masih sak. Allati turasihu aqidatul iman, yang dapat memperjelas aqidah keimanan seorang itu. Wa tahussu alal iltizami bil islami qaulan wa amalan, dan menganjurkan supaya anak ini tetap berpegang teguh dengan Islam, baik dengan cara qaul atau cara amal. Sampai di sini dulu ya. Baik. Wal umuri muhtasatuha wa kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dolalah wa kulla dolalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan rahimakumullah, kita lanjutkan mengaji kita dalam kitab Al-Mar'atul Muslimah fi Manziliha, wanita muslim di rumahnya, dan tidak lepas juga membahas bagaimana rajul fi manzilihi juga. Dan kitab ini perlu kita kaji insyaallah, banyak manfaatnya terutama dalam tarbiyatul aulad fi baitina, pendidikan anak di rumah kita. Dan mudah-mudahan dengan dibacanya ini besar juga harapan kita untuk mempraktikkan gitu. Kemudian kemarin sudah dijelaskan bab yang pertama tentang pendidikan keluarga atau tarbiyatul aulad, tarbiyatul imaniyah, pendidikan keimanan. Kemudian kita lanjutkan bab yang kedua, sanian, at-tarbiyatul khuluqiyah, pendidikan akhlak, halaman 21. Halaman 21. Bismillahirrahmanirrahim. At-tarbiyatul khuluqiyah, pendidikan akhlak. Ta'ti mas'uliyatut tarbiyatil khuluqiyati fil maqam tsani minal mas'uliyati tarbawiyati fil manzili. Datang tanggung jawab pendidikan akhlak ini menempati pada bagian yang kedua dari beberapa tanggung jawab pendidikan di rumah. Wa tatahammalul mar'atul muslimatu ad-da'iyatul qista al-akbara min hadhil mas'uliyati. Wanita muslim juru dakwah memikul beban yang besar di dalam tanggung jawab ini. Tanggung jawab apa itu? At-tarbiyatul khuluqiyah. Wa anasiru tarbiyatil khuluqiyati katsiratun jiddan. Unsur-unsur pendidikan akhlak ini banyak sekali. La yumkinu hasruha, tidak mungkin atau sulit untuk membatasinya. Fadlan anil hadisi anha, lebih-lebih kalau kita mau berbicara tentang pendidikan akhlak. Jumlatan wa tafsilan, baik itu secara global maupun secara terperinci. Walakin hasbuna anna tanawala ahamma hadhil anasir. Tetapi perlu bagi kita untuk mengambil unsur-unsur yang lebih penting, yang lebih pokok dari beberapa anasir itu. Allati tumatsilus sifatil lati yanbaghi 'alal insani ayat tasifa biha fi hayatihil khaswati wal amati. Yang mana memberikan keterangan-keterangan atau sifat-sifat tertentu yang patut bagi manusia ini untuk mensifati kehidupannya dengan sifat itu, baik secara khusus maupun di khalayak ramai atau umum. Wa min ahammi hadhihi sifati ma yali. Di antara beberapa sifat untuk pendidikan akhlak ini sebagai berikut. Saya ulang lagi keterangannya. Kita sekarang akan membahas at-tarbiyatul khuluqiyah. Jadi pendidikan akhlak. Nah, pendidikan akhlak ini datang setelah adanya pendidikan imaniyah. Jadi itu selalu murtabitoni. Dua yang selalu berkaitan. Tidak mungkin kita mendidik anak itu dididik secara akhlak, tapi iman tidak. Sebab akhlak merupakan hasil daripada pendidikan keimanan itu. Nah, kalau kita mau membahas beberapa anasir dari pendidikan akhlak ini memang banyak sekali. Tapi di sini disebutkan beberapa yang pokok menurut mu'alif. Antara lain, satu, as-sidqu. Ya. Pendidikan akhlak pertama yaitu berlaku benar atau jujur. Ya. Kita lihat para utusan semuanya as-sadiqun. Bahkan dalam satu ayat, as-sadiquna was-sadiqatu. Ya. Laki-laki yang benar, wanita yang benar. Jadi dididik bagaimana anak itu memiliki sifat atau akhlak berlaku benar atau jujur. Yang nomor dua, al-amanah. Nanti ada penjelasan berikutnya. Al-amanah maknanya dapat dipercaya, bisa pemegang amanat. Ya. Jadi nomor dua itu. Nomor tiga, tarbiyatul lisan alal alfadhil hasanati. Pendidikan lisan, mendidik supaya anak ini lisannya melafadzkan lafadz-lafadz yang bagus. Ya, mengucapkan ucapan yang hasanah. Jadi akhlak di situ dibatasi as-sidqu, kemudian al-amanah, kemudian tarbiyatul lisan alal alfadhil hasanah. Padahal lain itu masih banyak sekali, namun di sini disebutkan tiga. Nomor satu, al-awwal, fa amma ma yata'allaqu bisidqi, adapun hal yang berhubungan dengan as-sidqu, yaitu sikap berlaku benar, jujur, fa huwa min ahammil qiyamil khuluqiyati dalati ala imani sahibiha. Maka sifat jujur atau sifat benar ini merupakan nilai akhlak yang paling penting. Min ahamil kiamil khuluqiyah. Jadi nilai akhlak yang paling penting yang menunjukkan keimanan pelakunya itu sendiri. Keimanan orang yang mengerjakan kejujuran itu sendiri. Jadi orang itu bisa asidku itu kalau hatinya ada iman. Karena itu kemarin didahulukan masalah at-tarbiyatul imaniyah. Wadidduha al-kadhibu. Sedangkan lawan daripada asidku ini adalah al-kadhib, dusta. Jangan sampai anak itu terajar dengan pendidikan dusta. Alladhi yu'addu huslatan min hisolin nifaki. Yang mana dusta ini terhitung atau tergolong perangai dari beberapa perangainya kemunafikan atau orang munafik. Ya. Jadi mengapa anak dijauhkan dari kadzib? Diri kita harus jauh daripada kadzib, sebab itu khuslatan min khisalin nifaq. Bagian daripada sifat-sifat atau ciri kehidupan orang munafik. Ayadan billahi minhu, kita perlu berlindung kepada Allah dari sifat al-kadzib ini. Waqad raghabal islamu fi sidqi. Sungguh Islam juga menganjurkan supaya manusia itu berlaku benar. Wa hadzara minal kadzibi, dan juga memperingatkan kita jangan sampai berbuat dusta. Dalam satu hadis, iyyakum wal kadziba wal kadziba. Walidzalika, oleh karena itu, fa innal usrotal muslimata, sesungguhnya keluarga sifat sidqi ini, wa jami'il khisalil hamidati, dan semua perangai-perangai yang terpuji, fi suluki afrodiha kibaron wasigoron, dalam akhlak individu-individu keluarga itu, baik itu yang sudah besar maupun yang masih kecil. Li'anna hadhihi sifata, sebab sifat ini, sifat asidku, sababun listikroril hayati, menjadi sebab ya tercapainya kemantapan hidup. Wastiqomati suluki, dan lurusnya akhlak. Wasabatil qiyamil ukhra, dan tetapnya pendirian yang lain, atau kokohnya pendirian yang lain. Saya ulangi dulu ya. Jadi masalah akhlak yang menyangkut asidku, jujur, atau kalam yang khair, yang hak, ini perlu ditanamkan kepada keluarga, terutama dipelopori dulu oleh walidaini, dua orang tua, yaitu minal ab wal ya, dari bapak dan ibu, sebab ini merupakan ustadz di dalam rumah tangga ya, mudir dan wakilnya gitu ya. Ya, sebelum mendidik kepada anak, maka belum selamat. Jadi walidain ini harus berlaku jujur, sebab bagaimanapun namanya pengajar di rumah selalu didengarkan oleh masyarakat di rumah ya, berupa anak maupun saudara tersebut ya. Dan benar ini di sini dijelaskan merupakan nilai akhlak yang paling tinggi, menunjukkan bahwa orang itu punya iman. Ya, di mana-mana sekarang tuh banyak kebohongan karena memang hilang keimanannya. Ya. Dan bohong ini harus ditanamkan kepada anak itu min khisalin nifaq. Ya. Ini tidak min khisalil mukminin, tidak min sifatil mukminin, tapi min sifatil munafiqin. Dan kita jelaskan siapa orang munafik itu, di mana tempatnya, perlu kita jelaskan kepada anak bahwa orang yang dusta itu termasuk orang munafik, dan munafik itu kembalinya di neraka. Dan kita perlu ayadan billah minhu. Ya, jadi maknanya berlindung kepada Allah, jangan sampai melakukan perbuatan dusta. Kemudian di sini dijelaskan lagi, wa inna tansyi'atal istima'iyata dakhilal usrati, dan sesungguhnya pertumbuhan kemasyarakatan di dalam keluarga itu sendiri, jadi tumbuhnya, munculnya kehidupan sosial dalam keluarga itu sendiri, bagaimana bisa muncul, bagaimana bisa terwujud, tatatallabu tarwidul afrodi ala sidqi fi kulli qaulin wa fi'lin, menuntut adanya latihan ya. Jadi bagaimana terwujudnya masyarakat ya yang bagus dalam keluarga itu, tatatallabu tarwidul afrodi, menuntut terlatihnya, terbiasanya ya, riyadho tarwid, terbiasanya pribadi-pribadi atau masing-masing orang supaya melakukan kejujuran ya, baik itu di dalam qaul maupun fi'l ya, ucapan maupun perbuatan. Mahman sahura au kathura, sekalipun itu permasalahan yang sepele, yang kecil atau apalagi yang besar. Wa 'alar rasidina war rasidati, dan kepada guru-guru laki dan guru-guru perempuan, ustaz-ustaz laki-laki dan perempuan ya, ustaz-ustaz asatid dan asatidah gitu ya, ustazat gitu, taqau mas'uliyatal qudwata fi dzalika, dia mendapatkan beban untuk memberikan contoh ya, di dalam peraturan yang benar itu. Jadi dalam bab ini, supaya terwujud masyarakat di dalam rumah tangga itu berlaku jujur atau asidku tadi, itu perlu adanya latihan, tarwin ya, masing-masing, supaya diusahakan anak ini berlaku jujur, ya, orang tua terutama rasidin war rasidat, ya, itu maksudnya orang tua laki-laki maupun orang tua perempuan. Jadi jangan sampai nanti membohongi kepada anak, dan jangan sampai suami membohongi kepada si istri, kecuali hal-hal tertentu yang dibolehkan oleh syara, dan itu seharusnya dalam batas yang tertentu, ya. Dan anak tidak melihat dalam hal itu, supaya terwujud nanti masalah asidku itu sendiri. Nah, ini tanggung jawab utamanya ala rasidina war rasidat, bapak dan ibu itu sendiri. Fahum awwalu man taqa'u alaihi ainur raqib. Mereka inilah maknanya, ya, guru-guru, ustaz-ustaz atau ustazahnya itu, ya, dan rumah ini mereka yang pertama kali yang mendapatkan pengawasan. Taqa'u alaihi ainur raqib. Jadi maknanya dia yang mendapatkan beban untuk mengawasi dalam hal ini. Ya. Sebab bagaimanapun anak bisa berlaku asidku kalau orang tua laki-laki dan perempuan itu selalu mengadakan pengawasan dirinya maupun kepada anak. Walidhalika faqad ausal islamu bisidqi. Oleh karena itu, sungguh benar Islam telah berwasiat supaya manusia itu berlaku asidku. Wa haddara man dattahu. Dan Islam juga memberikan kewaspadaan atau yaitu ancaman terhadap orang yang mengamalkan kebalikan daripada asidki ini, yaitu dusta. Jadi Islam menganjurkan orang itu berbuat jujur, mengancam kepada yang berbuat dusta. Khosotan khususnya ma'al atfali, dalam lingkungan anak-anak kecil. Hatta yang sya'u nas'atan sholihatan, sehingga terwujud keluarga, ya, keluarga yang baik, terwujudlah anak atau generasi yang soleh. Walau nadurna ila halina ma'a atfalina, dan andaikan kita mau melihat keadaan diri kita ya, bersama anak-anak kita ma'a atfalina, la wajadna tasahula min janibina ma'ahum, kita selalu meremehkan dalam kehidupan kita sendiri bersama anak ini. Mudah saja kita bohong terhadap anak, atau anak membohongi kepada orang tua. Ya. Wadhalika yang demikian itu bikasroti mukhalafati a'malina liakwalina, karena kebanyakan, ya, amalan kita ini tidak sesuai dengan ucapan kita. Namanya memerintah, ayo sholat jamaah. Anaknya saja yang diperintahkan, dia sendiri tidak mau sholat jamaah. Disuruhnya anaknya untuk makan dengan tangan kanan, kadang-kadang orang tuanya makan dengan tangan kiri. Jadi ini mukhalafati a'malina li aqwalina. Ya, banyak perbuatan-perbuatan yang masih bertentangan dengan ucapan kita sendiri. Wa adami sidqi fi mawa'idina ma'ahum. Dan tidak adanya kejujuran atau perlakuan yang benar, ya, di dalam janji-janji kita bersama anak itu. Kadang-kadang orang tua untuk mendidik anak supaya dia taat kepada kita menjanjikan dengan janji-janji urusan duniawi, tapi kadang-kadang kita mukhalafah. Ini kalau kamu mau sholat, saya belikan ini. Padahal maunya supaya sholat saja, tapi kita memungkiri janji kita. Ini jangan sampai terwujud. Sebab bagaimanapun, ya, anak akan melihat sikap kita. Kalau sikap orang tua itu sendiri tidak bisa dipercaya, maka sulit untuk anak itu sendiri percaya kepada kedua orang tuanya. Jadi kalau memang kita mau berjanji kepada anak, itu kita berpikir dulu. Sekiranya kita bisa menepati janji, ya berjanjilah. Dan kemarin sudah dijelaskan, kalau perlu kita tidak banyak memberikan janji yang berupa material atau uang, tapi kita arahkan bahwa orang yang tidak sholat itu dalam hadis akan mendapatkan siksaan. Allah akan memberikan siksa kepada kita. Itu lebih mengena pendidikan imaniyah daripada kita memberikan janji yang berupa urusan duniawi. Wa hadza maradun khatirun. Dan ini menyelisih janji itu merupakan penyakit yang sangat bahaya. Bisa jadi anak itu akan tidak taat kepada orang tua karena perselisihan janji orang tua terhadap anaknya. Wa taksirun kabirun, dan merupakan pembekuan atau gimana, kedongkolan gitu, artinya merasa sakit gitu. Fin tansiatil ijtima'iyati, dalam kehidupan masyarakat, li afrodil mustama'i, untuk masing-masing daripada person-person masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi di sini, di dalam bab ini dijelaskan, Islam telah berwasiat kepada kita, asidku, asidku. Berlakulah yang benar, berlakulah yang benar. Kemudian juga Islam memberikan ancaman, ya, peringatan kepada kita, jangan sampai berbuat bohong. Ya. Kita hidup bersama anak, ya. Mungkin karena anak itu rewel, lalu kita memberikan janji yang muluk-muluk, sehingga tidak ditepati, ini sangat berbahaya. Dan juga bisa membekukan pola berpikir anak. Karena itu kita harus jujur. Jadi asidku dimulai dari orang tua, kemudian kita jabarkan kepada anak didik kita. Tentunya ini mulai apa itu dengan jalan apa? Tarwid, ya, takwid, membiasakan diri. Mungkin sekarang belum bisa, besok kita ulang lagi, kadang-kadang dusta, kita benahi lagi. Kalau perlu kita minta maaf kepada anak kita. Kemarin orang tua keliru. Ya, janji ini tapi sekarang tidak bisa menepati, maaf, ya. Kan bagus menunjukkan bahwa orang tua satu saat keliru, anak satu saat benar. Nah demikian juga nanti anak keliru, dianjurkan supaya dia minta maaf kepada orang tua. Sebelumnya juga istighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu pendidikan imaniyahnya. Jadi berdosa difahamkan supaya anak ini minta istighfar kepada Allah. Karena urusannya ini nanti siksaannya di hadapan Allah. Kemudian sama orang tua, ya, mamanya sedang tengkar anak dengan si ibunya, orang si ayah, ya, si ayah mengajak anak, kamu harus minta maaf kepada ibunya, dituntun supaya cepat tangan dan menyesali perbuatannya, walaupun besok mengulangi, tapi dituntun terus. Itu namanya tarwid, ya. Insya Allah dengan demikian pendidikan itu berjalan, Allah akan memberikan kemudahan bagi kita semuanya, terutama dalam masalah asidku ini, merupakan akhlak yang sangat dibutuhkan dalam masyarakat itu. Wa fi hadzal janibi, dalam bidang ini atau bab ini, bayyanal Mustafa sallallahu alaihi wasallam adna darajatil kadhibi ma'al atfali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan serendah-rendah tingkatan dusta terhadap anak. Bagaimana gambaran Rasulullah, nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada keluarga, kalau keluarga itu sampai membohongi kepada anaknya. Faqala fil hadisil ladzi rawahu Abu Hurairah, maka beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, mangqala li sabiyin, ya, siapa yang berkata kepada anak kecil itu, ya, bisa juga kepada anaknya sendiri atau anak didiknya, ta'ala haki, ya, ta'ala haki, kemarilah, cepat saya beri. Summalam yu'tihi syai'an. Kemudian orang yang memanggil itu tidak memberi apa-apa. Lam yu'tihi syai'an. Tidak memberi sesuatu kepada dia walaupun sedikit. Fahiya kadzibah. Maka orang itu bisa digolongkan pendusta. Kadzibah. Ya. Jadi memanggil, kemarilah saya beri. Kemudian datang tidak diberi apa-apa, itu sudah dikatakan fahiya kadzibah. Ini satu contoh, ya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dijelaskan di sini Musnad Imam Ahmad juz 2 halaman 452 oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, dikatakan sahih, ya, dalam kitab Silsilatul Ahadits Shahihah Mujallad Ats-Tsani Shafhah 385. Walihadal hadisi, dan dengan dasar hadis ini, syahidun merupakan penguat min hadisi Abdullah bin Amirin radhiyallahu anhu, dari hadis Abdullah bin Amir, annahu qala, bahwasanya dia berkata, ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah datang, fi baitina, di rumah kami. Wa ana sabiyun, sedangkan saya pada waktu itu masih kecil, ya, anak kecil, katanya siapa ini? Abdullah bin Amir. Qala, dia berkata, fa dhahabtu akhruju li al'aba, lalu saya ingin keluar, saya ingin pergi keluar untuk main-main, katanya Abdullah bin Amir ini. Fa qalat ummi, lalu ibu saya ini berkata, namanya dia mau keluar, anak kecil mau keluar, mau main-main. Ya Abdullah, ta'ali, a'tika. Kata ibunya, "Wahai Abdullah, kemarilah, saya akan beri kamu." Mungkin maknanya, kamu jangan keluar bermain-main, di rumah saja. Ini hadiah untuk kamu di rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan, "Wa ma aradati antuk tiyau." Hei ibunya Abdullah, kamu ingin memberi apa sesama kepada dia gitu? "Wa ma aradati antuk tiyau." Kamu ingin memberi apa kepada dia? Qalat, jawabnya si Ummu Abdullah itu, "A'tihi tamron." Aku ingin memberinya, wahai Nabi, memberi anak saya ini berupa satu kurma. Qala, menjelaskan Abdullah itu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ama innaki lau lam tu'tihi syai'an kutibat alaiki kadzibatun." Ingat, kalau engkau hei ibu Abdullah sampai tidak memberi sesuatu kepada anakmu itu, maka tercatat bagimu itu wanita pendusta. Ya. Ini didikan atau tarbiyah langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pernah terwujud pada zaman ya hidupnya, ya. Jadi jangan sampai janji ayah dan janji ibu terhadap anak, ya, baik itu masih kecil maupun sudah besar, yang mana janji itu diselisih, ya. Kalau mau memberi ya berilah. Kemudian kalau memberi kepada anak harus adil. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijelaskan pada bagian yang lain, ya. Harus adil, kalau tidak kita harus mencabut pemberian anak itu tadi supaya tidak terwujud satu pertengkaran di dalam satu rumah tangga, ya. Walaupun memberi itu baik, tapi hendaknya satu keadilan. Hendaknya terwujud keadilan. Nomor 2. Wa ammal amanatu, adapun amanat, fasaknuha azimun, maka perkaranya ini besar sekali, urusannya ini besar sekali. Haitsu ja'at fi kitabatillahi mutadhamminatun mutadhamminatud dini kulluhu bi awamirihi wa nawahihi. Sebab atau mengingat, banyak di dalam kitab-kitab Allah, yaitu Al-Qur'an, yaitu penjelasan din, keseluruhannya ini membahas masalah perintahnya dan membahas masalah larangannya. Di antaranya, wasfitiku min mustaqotiha wa mutammimatiha. Perlakuan benar itu termasuk bagian daripada amanat. Ya. Dan termasuk penyempurna daripada amanat itu sendiri. Insya Allah kalau bicaranya hak, benar, maka orang itu amanat. Ya. Tapi kalau orang itu sudah al-kadzib, itu bukan amanat tapi khianat. Jadi kalau omongannya sudah kadzib, hasilnya nanti khianat. Kalau ucapan itu as-sidqu, maka hasilnya nanti al-amanah. Haitsu ja'al haditsu anil amanati muqtarinan bisidqi fi ahadisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada hadis yang menjelaskan amanat disertai dengan as-sidqi. Jadi amanat dibarengi dengan as-sidqi. Banyak beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal itu. Haitsu ju'ilat, sekiranya dijadikan amanat ini min alamati imani sahibiha al-multazimi biha. Dijadikan sebagai tanda keimanan orang yang beriman itu sendiri, ya, yang berpegang teguh kepada amanat. Jadi kalau orang itu beramanat, berarti iman orang itu ada. Wa min alamatin nifaki li tarikiha wal mutakhalli anha. Dan termasuk tanda kemunafikan bagi orang yang meninggalkan amanat dan orang yang membersihkan atau mengkosongkan amanat itu sendiri. Fa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ayatul munafiki salasun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. idza hatasa kadzaba. Apabila dia bercerita dusta. Wa idza wa'ada, dan apabila janji akhlafa, dia menyelisihi. Wa idza tumina, dan apabila ia diberi amanat atau dipercaya, khana, dia khianat. Ini hadis Shahihul Bukhari, Kitabul Iman, bab Alamatul Munafik, juz 1 halaman 21. Ya. Jadi dalam hadis ini, ikhwan rahimakumullah memberikan penjelasan kepada kita bahwa tanda kemunafikan seseorang itu bisa juga timbul dari lisannya yang selalu kadzib apabila berbicara, dan juga apabila berjanji menyelisih. Ini termasuk min af'alil lisan, ya, perbuatan lisan. Dan apabila dipercaya, ini min af'alil jawarih, amalan, ya, khonat, ya, khianat. Nah, sifat yang munafik ini harus dijauhi oleh keluarga supaya anak nanti, ya, terbina dengan sifat mukmin, ya, sifat mukminat, yaitu as-sidqu wal amanah, menepati janji dan juga bicara yang hak. Wa anna Abdullah ibn